Ibnu Taimiyah asalnya adalah pengikut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi dalam perjalanan ilmiahnya ditemukan keanehan-keanehan ya, termasuk dalam bukunya Al-Kalamu Tayyib itu juga mulai merendahkan, waktu menolak kepada Syiah Rafidhah, sudah mulai sedikit kurang ajar kepada misalnya Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian tulisan-tulisannya itu yang mulai tajam, dikit-dikit juga menyalahkan orang lain. Bibit ekstrim adalah dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah hidup di masa akhir zaman, bukan ulama salaf. Ibnu Taimiyah adalah bukan salaf, akhir zaman, abad ke-6 ke-7. Itu adalah bukan ulama akhir, bukan ulama-ulama salaf yang dahulu seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ghazali yang abad ke-4 Hijriah. Itu akhir zaman. Kemudian punya murid namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya murid, ternyata kita ketemukan dalam buku-bukunya dikit-dikit juga membid'ahkan orang lain. Sementara pendahulunya tidak pernah seperti itu. Misalnya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi adalah dari madhab Hambali, sangat sufi, luar biasa. Kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rupanya sudah mulai menjauh di saat berbicara tentang ayat sifat. Berani mengatakan Allah adalah bertempat di atas langit. Ini adalah termasuk penyelewengan akidah. Allah tidak butuh tempat. Ini penyelewengan akidah. Bukan masalah tawassul, bukan masalah tahlil. Itu adalah sederhana. Akan tapi yang paling berbahaya di saat mengatakan Allah di atas ars, Allah di atas langit. Apalagi dikatakan Allah duduk di atas kursinya. Masya Allah, musibah. Ini adalah akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Maka sebetulnya ini adalah bibit-bibit ekstrim juga dari itu. Sedikit mengatakan sesat tapi lupa dirinya sesat. Ini betulnya perlu pembahasan khusus. Suatu ketika kita akan bahas bagaimana akidah salafuna soleh tentang ayat sifat, dan bagaimana akidahnya ahli bid'ah yang sok mengatakan mereka adalah ahli sunnah dengan ayat-ayat sifat. Ini pembahasan yang panjang lebar dan tidak cukup hanya dalam menit-menit sedikit, tapi perlu kita waktu yang panjang. Itu perlu dibahas karena akidah kita zaman ini bukan masalah tarikhul akidah. Wujud kidam bakok ya, itu tarikhul akidah. Artinya kita baca selesai. Tapi masalah mukhalafah lil hawa hadith, laisa kamitsli syai', ayat sifat, itu harus dibahas dengan detail. Karena apa? Perbedaan ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya dengan ahli sunnah palsu di sini. Adapun masalah tawassul itu sederhana. Tapi kalau sudah masalah ayat atau sifat, mereka mengkafirkan kita. Persalahannya di sini, mereka mengkafirkan Asy'ariyah. Ini harus kita bahas suatu ketika insyaallah jika ada kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.